Andane resikone abot kok, resikonya besar. Dadi menungso ku nggone salah karo lali. Halo. Al insan makhlul khata wan nisyan, menungso nggone salah karo lali. Lek ten pengajian ngeten niki sing kathah salah penceramah, sing kathah laline jamaah. Kula ceramah sakmono suwene kok gak ana salah, gak mungkin. Jenengan tak ceramahi sakmono akeh kok eling kabeh. Ayo iman limo napa mawon siji lali, nomor loro supe, nomor telu ora eling, nomor papat mboten emot, nomor limo blas. Anjen aku ya sadar mungkin niki ayu-ayu tapi oon. Lah takwane ana limo, nomor siji apa? Mboh, nomor loro ten ngertos, nomor telu mboten paham, nomor papat para oon-oon sedaya. Mulane dongane muga-muga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.